neng kutha Solo modolan mudi ing taman Curug ing pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan bengi do suka suka nanging aja ngikat janji cahyaning bulan ngerajang pucuke cemoro angin kang teko sasat gawa gending tresno banyu Bengawan sinoro cahyaning bulan lir sewudian aliran gugah kenangan ngarasake ropo mong sarwa ana neng taman Curug taman indah kota Solo papan kreasi modolan mudi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali neng kutha Solo modolan mudi ing taman Curug ing pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging ojo ngikat janji cahyaning bulan ngarajang pucuke cemoro angin kang teko sasat gawa gending tresno banyu Bengawan sinorot cahyaning bulan lir sewudian aliratku kekenangan ngerasake nopo mong sarwa ana neng taman Curug taman indah kota Solo papan kreasi modolan mudi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali cahyaning bulan ngerajang pucuke cemoro angin kang teko sasat gawa gending tresno banyu Bengawan sinoro cahyaning bulan lir sewudian alirat gugah kenangan ngersake nopo mong sarwa ana neng taman Curug taman indah kota Solo papan kreasi modolan mudi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali Wijaya Putra.